Kenapa kau di sisiku? Hujan mulai turun lagi. Tiga malam tiada berhenti. Hari-hari makin sunyi. Burung pun berhenti menyanyi. Gelap dunia ini, tiada cinta lagi, aku patah hati. Datanglah, aku rindu menanti. Menanti aku jemur.